Sudah lama ku menanti dirimu, tak tahu sampai kapankah. Sudah lama kita bersama-sama, tapi sekini sajakah? Tak sampai kapan sajakah kau menggantung diriku.